Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ini di daerah kami sering mengadakan jamiah marhaba setiap minggu. Dan sering sekali yang tergilir itu minta sekalian acara mudun lemah. Apa itu? Mudun lemah. Bahasa Jawa itu mudun lemah. Artinya apa? Acaranya seperti ini, Bu ya. Anak kecil usia 8 bulan atau 7 bulan ya, naik turun tangga sambil gendong Al-Qur'an. Itu acaranya seperti itu. Saya mau tanya, asal usulnya gimana itu acara mudun lemah itu dan gimana hukumnya? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya adalah, bagus ada maulid setiap minggu untuk semakin kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dibarengi dengan acara mudun lemah. Ketahuilah bahwasanya acara maulid Nabi bisa dibarengi dengan acara apapun asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Pindah rumah, syukuran, khitanan, penganten, macam-macam. Punya anak, namanya akekahan. Boleh maulid Nabi itu. Karena sholawat boleh harus digemuruhkan di setiap sudut-sudut rumah kita itu. Di sudut-sudut kota kita, di sudut-sudut kampung kita. Itu harus ada sholawat dan seterusnya. Itu akan menyejukkan hati. Boleh kapan saja. Cuman kalau acaranya melanggar syariat, jangan. Cuman unduh lemah itu apa sih kan? Kita gak ngerti, seorang bayi diturunkan begitu digendong sama ibunya. Memang salah, eh? Hah? Apa? Di saat mau jalan, wah. Oh, mungkin begini. Jadi kita tidak, asalkan tidak ada keyakinan yang mengarah kepada keyakinan yang batil, ditafsiri saja yang baik. Karena sudah mau jalan ini kan sudah mulai gede, syukuran deh. Sudah mau jalan, yuk nyembelih kambing lagi. Syukuran, biar jalannya benar nanti, bukan jalan ke tempat yang haram, ya. Cuman Qur'annya dibaca, bukan digendong Qur'annya. Qur'annya digendong, Qur'annya dibaca. Dibaca Qur'annya, kemudian ya bismillah, nyentuh bumi, ya nak. Pak, bahasanya dirubah. Bukan bahasa komat kamit yang enggak jelas, nak. Kamu akan berjalan, berjalanlah ke jalan yang Allah ridhoi, nak. Ini tafa'ulan. Niat yang baik. Hah? Nginjek makanannya itu gak benar. Makanan dimakan. Diinjek makanannya itu haram tuh. Jijin. Nah, itu yang harus dihapus tuh. Mulailah mudun tanah lemah adalah gini. Acaranya apa? Sambil bagi-bagi duit 1 jutaan. Bagus. Jangan nginjek makanan. Nginjek makanan gak boleh. Mecah telur. Telur tuh didadar. Memang ada orang aneh-aneh. Telur dipecah diinjek. Sebenarnya. Degan ditaruh di kuburan. Saya pernah ngadiri kuburan mayit. Meninggal degannya dibawa ke ku. Buat saya saja itu. Gak usah. Nanti kalau saya mati jangan ada degan di kuburan. Jangan ada kendi di kuburan. Dan tikernya jangan dimasukkan ke kubur saya. Tikernya buat duduk anak jaga nanti. Jadi jangan mubazir lah. Nah, tikernya masuk ke dalam itu. Cuman saya gak enak mau ngomong. Jangan masuk ke dalam nanti ribut di kampung itu ya. Tikernya diangkat, degannya buat yang nalkini tadi. Itu pun saya haus. Ini degannya enak bener nih. Ayo, siapa yang gitu? Nggak usah aneh-aneh ya. Baik mudun lemah. Maksudnya melat apa? Karena anak kita sudah mulai jalan, syukuran ya. Memang kita dihimbau untuk selalu bersyukur. Anak mulai bisa ngomong, syukuran. Diundangkan guru-guru Al-Quran, suruh baca Al-Quran, biar anaknya bisa ngafal Quran. Syukuran, bukan diundang toh, kasih makan. Itu adalah sedekah yang baik. Jadi kalau isinya baik Bu, tapi kalau nginjek makan nggak boleh. Jangan diinjek makanannya. dibungkus, bagi-bagi ke tetangga yang bagus. Nah, ini ya. Jadi ini istilah mudun lemah. Cuman kalau ada sambungannya Al-Quran, itu adalah insyaallah apa? Maksudnya baik orang dulu. Karena orang awam gak bisa baca Al-Quran, digendong Qurannya. Tapi kita rubah, baca Al-Quran. Suruh baca beberapa orang baca Al-Quran. Berkat Al-Quran semoga anak kita jadi anak soleh. Undangkan seorang hafid atau seorang baca Al-Quran, surat-surat tertentu, selesai. Itu mudun lemahnya. Jadi gak apa-apa mudun lemah, yang penting isinya dirubah. Sedekah, silaturahmi, baca Al-Quran, niat, nak, sekarang kamu sudah mulai jalan, insyaAllah nak, Abah sama Umi akan mengajarimu selalu jalan di tempat yang benar nak, gitu. Ini jangan hanya sekedar acara ikut-ikutan, harus ada maknanya. Dan kadang memang ada sebuah amalan orang-orang tua itu diambil dari orang-orang soleh, cuman dari kesininya kadang-kadang berubah, ya. Berubah. Makanya selagi tidak bertentangan dengan syariat, ya jangan terlalu ditentang. Alaikum bi ilmi la jaiz la'alla dzalika min ilmi sayidina Idris. Ilmunya orang tua itu ya kadang-kadang benar, jangan-jangan itu adalah warisan dari Nabi Idris dulu. Cuman jauh benar nih kayaknya, kok ngaco, makanan diinjek pasti bukan dari Nabi Idris itu. Jadi itu saja insyaallah, tolong untuk hal-hal semacam itu baik. Maulidnya bagus ibu, maulidnya bagus. Termasuk acara yang lainnya. Kita menemukan acara-acara mulia dirusak. Penganten, mecah telur, mau melahirkan berapa bulan. Kalau jenangnya sih bagus, jenang ceprot. Jenang ceprot itu adalah tafaulan, tapi dimakannya. Terus ada istilah-istilah yang dihadirkan oleh para orang sepuh, ada maknanya. Ada apem. Apem itu dari kata bahasa Arab, katanya af, biar Allah mengampuni dosanya karena kita selamatan untuk orang meninggal dunia. Mungkin bitnafsiri, sebab isinya tetap sedekah. Cuman kalau sudah ada kemenyannya, kemudian komat kamitnya, ada orang ngomong enggak benar jadi salah. Kalau pengantin tuh dimandikan bu, pengantin kalau enggak mandi maka kecut nanti. Cuman mandinya di kamar mandi, bukan di depan orang. Karena mandinya di depan orang. Ada. Mandinya di depan orang. Apa itu? Siraman ya. Mandi di kamar mandi yang bersih, pengantin. Mandinya di depan orang. Ustadz lagi yang mandikannya. Acu ini. Harus benar dah ada. Mandi yang bersih di kamar mandi. Karena apa? Ini mau dipertemukan pengantin. Cuman awas kalau pengantin di pondok dikasih telur busuk. Itu sama. Ini emang suka acu. Ya. Dibersihin pengantin. Jadi bukan. Jadi ada kejadian. Intinya begini loh ibu. Semua pekerjaan yang penting tidak mubadir, tidak keluar dari syariat, bolehlah rasa senang. Ada mungkin pengantinnya diangkat, boleh pengantinnya diangkat biar senang. Ngangkat pengantin, yang laki. Pengantin perempuannya disembunyikan, baru dikeluarkan. Jadi ada rasa senang yang asalkan tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab.